solusinya 3 rakaat. Paham ya? Yang dipakai orang sekarang kan enggak. Enggak ada kondisi darurat, semua dimakan sama orang Syiah ya, Pak. Yang darurat, yang enggak darurat, semua digarap sama mereka ya, Pak. Yang kecil, yang gede, yang mohon maaf, yang pelacur, yang istrinya orang, yang anaknya orang, semua digarap sama mereka ya. Allahumma. Ibn Abbas mengatakan indah darurat. Ini yang pertama. Yang kedua, Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah telah rujuk dari pendapat ini. Yang paling penting, beliau sudah rujuk dari pendapat yang mengatakan boleh dan kembali kepada pemahaman para sahabat dan kaum muslimin yang lain yang mengharamkan nikah mut'ah secara mutlak ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Wallahul musta'an. Faham salah ya? Kalau ada orang sekarang ini barakallahu fikum yang kemudian mengambil pendapat Ibnu Abbas dan mengatakan mut'ah itu halal, ini orang yang menyendiri, yang tercela, bukan semata-mata tercela. Kita mengatakan ini orang menyimpang. Dikarenakan dia menyelisih para ulama Islam semua madzhab. Bahkan dinukil setelah itu ijma' ulama dalam bab ini. Disebutkan oleh Ibn Abdul Barr Al-Andalusi lepawai Madinah Malik dalam buku Bulat Tamhid, beliau mengatakan wa amma sairul ulama min as-sahabah wa tabi'in wa man ba'dahum min al-khulafa' min al-khalihin wa fuqaha'il muslimin fa'ala tahrimil mut'ah. Adapun semua ulama dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in dan generasi yang setelah mereka dan semua fuqaha muslimin, mereka semuanya mengharamkan yang namanya mut'ah. Barakallahu fikum. Paham ya, kan ya? Pahami ini. Saya bawakan khilaf tadi itu supaya antum paham. Itu pendapat yang ganjil, yang syar. Itu pun beliau sudah rujuk dari mana. Kalau ada orang yang mencari-cari pendapat-pendapat macam itu, ya ikhwan, ujung-ujungnya dia akan satu dalam kejentikan. Sebab tidak cuma satu bab ini saja. Banyak bab-bab yang lain terjadi padanya ada pendapat yang ganjil-ganjil. Paham ini? Paham insyaAllah ya? Ini difahami, tapi jangan diamalkan pendapat yang ganjil ya, Pak. Ikuti pendapat mayoritas para ulama. Barakallahu fikum. Udah gini ya. Jadi kita, kalau kita menekan dan mengecam yang mengatakan boleh nyebut dari kalangan Syiah, Rafidhah dan segala macam, itu bukan dan tidak menghargai perbedaan. Itu bukan namanya perbedaan, itu namanya penyimpangan yang harus ditinggalkan. Barakallahu fikum. Masyaallah, jam pinten iki, Pak? Jam 5 ya. Sudah 1 jam 4 menit saya berbicara. Nah, pas dulu ya. Yang ke? Mau contoh yang lain apa? Yang kesekian dari sikap menyendiri yang terlarang. Contoh lain. Kenapa contoh lain? Hah? Yang ma'ruf yang mut'ah. Oh, ma'ruf yang mut'ah. Baik. Apalagi yang ma'ruf? Lah umumnya yang ganjil-ganjil itu ma'ruf semua gitu. Dikenal jeleknya gitu ya. Hah? Apa kira-kira? Ya wis. Contoh yang berikutnya. Dia nak contoh kok. Saya mohon maaf ya contohnya kalau berkenan ya. Contoh yang lain. Jadi bukan poin berikutnya. Contoh kedua. Dalam perkara ahkam syar'iyah, di situ ada pendapat yang ganjil, yang syar. Jangan diikuti. Contoh yang lain yang disebutkan oleh para ulama. Ini contoh saya bawakan dari kitab Al-Qawlu Syar wa Atharu fil Hudyah. Yaitu pendapat yang membolehkan wanita. Pendapat yang membolehkan wanita menjadi seorang pemimpin. Oh, nah. Ya, yang ini masyhur, tidak ada masalahnya kan? Saya bacanya. Mohon maaf intinya. Barakallah. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya. Beliau menukil kesepakatan ulama larangan penguasa untuk menjadi presiden, pemimpin tertinggi sebenarnya. Ajma'atil ummah ala man'il mar'ati min tawalli mansibil imamatil kubra wa lam yukhalif dzalika ahadun min ulama'il muslimin fi kulli usuli. Umat Islam semuanya sepakat melarang kaum wanita menduduki jabatan tertinggi dalam negara. Jadi khalifah, raja, presiden, atau sultan, Perdana Menteri, tidak boleh. Tidak ada seorang pun dari kalangan ulama-ulama muslimin di sepanjang zaman, sepanjang masa yang menyelisih. Semuanya sepakat. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kalau sang wanita itu menjadi seorang qadhi. Apa itu qadhi? Seorang hakim. Nah, qadhi, hakim putri. Dalam bab ini barakallahu fikum. Hampir semua ulama, semua fuqaha menyatakan wanita tidak diperbolehkan untuk menjabat sebagai seorang qadhi, seorang hakim. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menunjuk seorang putri, seorang wanita dari kaum. Begitu pula para khulafaur rasyidin, begitu pula para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan para ulama-ulama yang setelah mereka di masa-masa mereka. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang menunjuk seorang wanita menjadi qadhi. Tapi ya ikhwan, ada yang menyatakan boleh. Ini dinukil, ini pendapat dari Al-Mufassir Ibnu Jarir Al-Tabari. Ini bukan sebarang ulama ya, ahli tafsir yang punya tafsir Al-Tabari. Juga pendapatnya Ibnu Hazm, tokoh Wahidiyah. Juga pendapatnya Muhammad Ibnu Hasan Al-Syaibani, muridnya Abu Hanifah. Barakallah. Bayangkan, tidak cuma satu, cuma tiga mengatakan. Namun para ulama kita barakallahu fikum menyatakan bahwasanya pendapat mereka bertiga pendapat yang syadz, pendapat yang ganjil. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah, beliau termasuk ulama Syafi'iyah, dalam kitabnya Al-Ahkam Sultaniyah beliau mengatakan wa syadza Ibnu Jarir fa jawaza qada'aha fi jami'il ahkam wala i'tibara bi qawlin yarudduhu al-ijma'. Dan ternyata Ibnu Jarir Al-Tabari syadza punya pendapat yang ganjil, beliau membolehkan wanita menjadi qadhi dalam semua hukum-hukum yang ada. Maka jangan kamu menoleh, tidak dianggap sebuah pendapat yang tertolak oleh ijma ulama. Baru. Atau lagi yang mengatakan tidak, mereka menafikan itu pendapat dari apa lagi? Baru. Ada kulihat ini pendapat yang syadz. Sehingga dalam bab ini barakallahu sikapnya seorang muslim kembali kepada pendapatnya hampir semua para ulama. Jangan mengikuti pendapat yang ganjil-ganjil tadi, kemudian membolehkan seorang wanita menjabat sebuah jabatan para ulama itu. Ini yang contoh-contoh yang justru secara realnya banyak sekali pejabat-pejabat dari kalangan wanita. Jadi mohon maaf ya, mohon ya. itu dalam Islam tidak diperbolehkan. Dasarnya sabda Rasulullah SAW, la yufliha qaumun walau amrahum imra'ah. Tidak akan berbahagia suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Barakallahu fikum. Dan juga dengan argumentasi yang disebutkan di atas, tidak ada peristiwa itu di zamannya Rasul atau khalafaur rasyidin atau para sahabat atau para tabi'in atau para tabi'in, barakallahu fikum, yang menunjuk perempuan sebagai seorang qadhi. Dan yang lain-lain cukup banyak ya ikhwan dalam masalah ini. Sebagian bahkan menukil ijma ulama dalam bab ini, barakallahu. Nah, qadhi insyaallah ya. Cerita yang lain apa poin berikutnya? Wah repot ini. Contoh-contoh yang berikutnya ini nabrak sana nabrak sini nih akhirnya. Ya bukan nabrak, menjelaskan. Kadang yang umum di masyarakat itu tidak benar, tidak sesuai dengan bimbingan Islam yang ada. Sebentar ya, boyoknya nih panas nih. Allah Musta. Poin yang ke? Bukan contoh loh ini. Contoh, poin-poin terkait dengan sikap menyendiri yang tersebut. Hah? Yang kelima ya. Masya Allah. Baik, di antara bentuk sikap menyendiri yang tercela ya. Ini dalam perkara da'wiyah. Dalam perkara dakwah. Al-infiradu anil ulama'il kibar. Menyendiri, menyempal dari para ulama-ulama kibar. La siyama indal fitan, terutama di masa-masa fitnah. Ini harus saya jelaskan mukadimahnya ya, Pak. Gitu ya. Perlu difahami kalau tidak asyhadulillah. Ini sebenarnya bukan sekedar masa-masa kita dalam semua bab-bab keagamaan. Perlu difahami kalau tidak asyhadulillah. Terkait dengan bidang ilmu agama. Pada masing-masing bidang ilmu itu ada pakar-pakarnya, ada ahli-ahlinya. Dalam hadis ada ahli hadis, dalam tafsir ada ahli tafsir, dalam fiqih ada ahli fiqih, dalam nahwu ada ahli nahwu, bahasa lugah ada ahli lugah. Baik, prinsip Islam dalam bab-bab semacam ini ialah kembali kepada pakarnya, kembali kepada ahlinya dalam masing-masing bidang. Ini prinsip. Supaya lebih paham ya, dalam bab hadis misalkan ya, orang-orang yang berkecimpung dalam perkara hadis sangat banyak. Ulama-ulama yang berkecimpung dalam hadis juga sangat banyak. Namun secara realitanya, secara kenyataannya, mereka ini yang bertingkat-tingkat kadar keilmuannya. Ada yang berhadisin, ini biasa. Ada dari kalangan ahli hadis yang termasuk kibarul muhadisin. Paham ya? Pembesar-pembesar, tokoh-tokoh utama, pakar-pakar utama di dalam hadis. Juga dalam bidang-bidang ilmu-ilmu yang lainnya seperti ini. Prinsipnya, di dalam masing-masing ilmu tadi, barakallahu fikum, kita dituntut untuk kembali kepada para ulama kibarnya. Paham siapa ya? Termasuk sikap menyendiri yang salah, yang tercela,

bahkan termasuk penyimpangan ketika dalam kondisi fitnah-fitnah semacam tadi, antum tidak kembali kepada ulama kibar yang tahu betul sebuah fitnah. Kamu kembali kepada ulama-ulama yang masih silam, yang masih muda-muda. Atau kembali pada ulama-ulama kibar yang belum banyak membahas masalah fitnah. Itu dalam sejarah penyimpangan. Ada sebuah risalah di depan saya. Benar, maafkan ya. Judulnya Fiqhul Fitan. Fiqh Fitnah. Ini muhadharah yang disampaikan oleh Syekh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaini. Bukan Ibrahim Ar-Ruhaini, Sulaiman Ar-Ruhaini. Beliau ala khair dipuji oleh para ulama. Kalau Ibrahim Ar-Ruhaini tak beres. Para pada Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaini. Muhadharahnya dengan judul Fiqhul Fitan. Fiqh Fitnah. Di dalamnya disebutkan kaidah-kaidah salaf dalam menghadapi fitnah. Di antara kaidah al-aslu sadis, prinsip yang keenam, kaidah yang keenam, min fiqhil fitan, termasuk fiqh fitnah, luzumul kibar, termasuk fiqh fitnah di masa-masa fitnah dalam menghadapi semua fitnah, luzumul kibar, menetapi ulama-ulama senior yang pakar-pakar dan yang mengerti betul fitnah. Beliau mengatakan wal hadharu mimma yanfaridu bihi sirar, dan hati-hati, waspada dari pendapat-pendapat ulama-ulama sirar yang berkendirian dari ulama kibar. Sikap menyendirinya orang-orang kecil, ulama-ulama muda dengan tanpa ulama-ulama kibar. Hadar kata. Bahasa saya jelas apa gamblang? Hah? Jelas. Kenapa harus ulama kibar? Dikarenakan Rasul yang menyuruh kita. Hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Ibn al-Hakim wa Hasan, kata Rasul, al-barakatu ma'a kabirikum. Barakah itu bersama dengan ulama kita. Abdullah bin Mubarak rahimahullah, imam besar, pernah ditanya, di sisi beliau ada Sufyan bin Uyainah, sama-sama alim, yang ditanya siapa ya? Abdullah bin Mubarak. Tahu siapa dia? Alim besar dari Khurasan. Ketika ditanya di sisi beliau ada Sufyan bin Uyainah, faqala, maka Ibn Mubarak mengajari kita. Beliau mengatakan, nuhina an natakallama 'inda akabirina. Kita dilarang untuk berbicara di sisi ulama-ulama kibar kita. Ini sebuah al-Dhahabi dalam Siyar al-Ulum. Sekelas Ibn Mubarak. Dikarenakan di samping beliau ada ulama yang lebih senior, yang lebih pakar, beliau mengalihkan ke situ. Kita dilarang untuk berbicara di samping kita ada ulama kibar. Jangan tanya saya, tanya beliau. Ini ada. Das. Para kemarin. Juga yang disebutkan oleh para ulama, argumentasinya adalah ketika wafatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ketika Rasulullah kan goncang para sahabatnya, goncang sampai pada tingkat sahabat Umar. Siapa ya? Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Atau tahu siapa Umar? Sampai kemudian tampil di depan para sahabat sambil menyatakan, barang siapa yang mengatakan Muhammad telah mati, aku akan penggal lehernya. Dia hanya datang kepada penyebabnya, akan kembali lagi. Itu sahabat Umar ya. Saking sedihnya, saking paniknya, saking goncangnya dengan wafatnya Rasulullah. Saya mengatakan seperti ini. Tidak lama datang sahabat Abu Bakar Siddiq. Sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dari awali datang langsung masuk ke rumahnya Aisyah. Menemui Rasulullah. kemudian begitu keningnya dan mengatakan sungguh mutlak baik ya Rasulullah, tibta hayyan wa mayyitan, engkau sangat baik di masa hidup dan masa mati. Kemudian dia keluar dalam keadaan Umar masih bicara di depan banyak orang. Kata Abu Bakar, ijlis, duduk bagi Umar. Tidak mau ijlis, duduk bagi Umar. Umar tidak mau. Maka langsung syarat Abu Bakar sudah sempat tasyahud, memulai khutbahnya dengan tasyahud, memuji Allah Azza wa Jal. Ketika Abu Bakar Siddiq berbicara, orang-orang itu langsung menuju kepada Abu Bakar Siddiq meninggalkan sahabat Umar. Maka Abu Bakar mengatakan, amma ba'du, faman kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Qala Allah ta'ala, wa ma Muhammadin illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalatum ala aqabikum ila akhir. Kata beliau, amma ba'du, barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka sungguh Muhammad telah mati. Dan para siapa dari antara kamu yang menyembah Allah Azza wa Jalla, Allah tetap hidup yang apa kamu. Allah mengatakan dalam firman-Nya, tidaklah Muhammad itu dulu Rasul, telah berlalu Rasul Rasul sebelumnya. Apakah kalau Muhammad itu mati atau terbunuh, kamu jadi murtad lagi? Katanya para sahabat, sungguh demi Allah, mereka semuanya ketika itu tidak pernah tahu ada ayat macam ini. Baru ngerti ketika dibacakan sahabat Allah Rasulullah radhiyallahu taala anhu wa arda. Maka diterima oleh semua manusia dan dibaca sama mereka semua. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad kharat min qabli rusulillah. Di sini para sahabat kembali kepada siapa ya? Kembali kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda yang lebih senior dari Rasulullah tetap radhiyallahu taala anhu. Ini konsep. Sehingga hati-hati. Ini prinsip, ini konsep barakallahu fikum, banyak yang mengingkarinya atau yang antipati dengannya, bahkan ada yang mengatakan ini konsep tauhid. Nauzubillah min dzalik. Bayang. Dikatakan kaidah tauhidiyah. Nauzubillah min dzalik. Itu disebutkan dalam nasul Quran dan sabda Rasul ya Ustaz. Ya ada. Wah, kosan tadi ya. Iya, ada saja yang mengatakan seperti itu. Nah, ini. Dan ini maksudnya apa? Disitulah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang ada pada orang-orang yang katanya mengaku sebagai seorang sunni. Ketika datang sebuah hitnah yang menghata, yang menghempas, dia terlentar, dia kemudian apa namanya terjungkal, masuk dalam arus hitnah begitu deras, begitu dahsyat. Dikatakan tidak berpegang dengan konsep berada dengan konsep ini. Tidak puas dengan kibar ulama, ulama-ulama kibar yang sangat tahu betul masalah fitnah-fitnah yang ada, rijalul fitnah. Bayangannya, itu namanya mendidik orang taklid. Tidak mengharuskan saya untuk kembali kepada mereka. Masih banyak ulama-ulama yang lain dan segala macam. Allah Allah. Kita mengatakan masih banyak ulama-ulama yang lain. Ulama itu banyak, ulama-ulama muda banyak, ulama-ulama kibar banyak. Kita gak mau sedikit buahnya, tapi babnya ya Abi, babnya terkait dengan masalah fitnah, bagaimana mensikapi fitnah-fitnah yang tersamarkan ini. Rasul memberikan bimbingan kepada kita untuk kembali pada kibar, bukan sigar. Kembali pada ulama kibar, bukan ulama muda. Kecuali kata para ulama muda yang membantu kita kepada ulama kibar, sama saja. Para ulama kibar dan prinsip dan konsep semua para ulama dalam masing-masing bidang itu kembali kepada ahlinya. Di sini harus kembali kepada ahli hitnah, ulama hitnah, rijal hitnah, dan setiap zaman setiap masa itu pasti ada ulama-ulama kibar yang Allah tampilkan sosok-sosok ulama, profil-profil ulama. Ya Allah teguhkan prinsip mereka, pendirian mereka, akidah mereka di masa-masa fitnah. Sumber rujukannya para kaum sini datang para ulama yang lain dalam sekitar fitnah. kepada mereka kita kembali dengan tanpa mengurangi rasa hormat kepada ulama-ulama yang kita merujuk kepada mereka, bagusnya lainnya lagi. Kalau kita kembali pada ulama kita, dalam hadis ulama hadis, dalam fiqih ulama fiqih, dalam tafsir ulama tafsir, wahai inna billahi. Ini lebih sedikit mendalam ya. Yang paham-paham, yang kurang paham mohon sedikit paham. Yakin ini kira, masya Allah 5:30. Masya Allah. Poin berikutnya sudah. Ah, masih banyak yang lain ya. Model dan contoh-contoh sikap menyendiri yang terselak dan pada umumnya para contoh-contoh tadi itu semuanya adalah alamatul inhiram, tanda-tanda penyimpangan seseorang. Makanya kalau Rasul alaikum jamaah harus kembali pada jamaah, jangan sendirian. Taina syaitan ma'al wahid, setan itu bersama dengan orang. Ceritakan dalam kerajaan Allah ila Allah, jangan sendirian. Nah, tidak berkomunikasi dengan siapapun. La. Bahaya. Harus ada komunikasi, tasyawur, ta'awur, tazawur dengan sesama doa ila Allah yang mendakwakan al-haq, mendakwakan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Secara global, ada pun sikap menyendiri yang terpuji pada kondisinya masing-masing. Jangan tercelah ya, yang terpuji belum ya Pak. Nah, ialah pertama, sikap uzlah juz'iyah, pengasingan diri secara parsial. Ini pada zaman sekarang. Zaman sekarang ini ya Pak, di satu sisi kita membawa dengan masyarakat dalam perkara-perkara syar'i atau perkara-perkara mubah maslahat umum. Tapi dalam perkara-perkara penyimpangan mereka, kemungkaran mereka, dosa mereka, maksiatnya mereka, kita harus mengasingkan diri. Tidak terlibat dalam kemungkaran mereka. Menyindir. Ketika masyarakat semuanya na'udzubillah min zalik masyarakat narkoba, semuanya biasa mabuk, anda harus menyindir. Tidak terlibat dengan mereka dalam bab mabuk tadi. Antum di sebuah tempat lokalisasi. Na'udzubillah min dzalik. Rupanya kamu di situ gimana lagi ya Pak? Ya? Kalau saya pindah. Kamu mungkin pindah. Di lokalisasi. Semua orang ngerti perjudian, mabu-mabuan, perempuan, presiden, macam-macam. Antum harus usaha menyendiri. Antum datanya bukan ke kafe, diskotik, dan segala macam. Tapi ke masjid. Ya. Nggak sama mereka. Ini terbukti. Terpuji uzlatul juz'iyah. Paham ya, ya? Ini menyendiri yang benar. Bahasa yang lebih umum, menyendiri dari berbagai macam bentuk kemungkaran, kemungkaran, kemaksiatan, kemaksiatan, dosa-dosa, penyimpangan-penyimpangan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Tidak ikut sama mereka. Menyendiri. Dalam bab-bab yang lain, yang syar'i, yang mubah, kita bersama-sama dengan masyarakat. Yang kedua, ini sebuah kondisi di mana ketika nanti orang-orang yang di atas kebenaran, di atas sunnah menjadi orang-orang yang berhidup, orang-orang yang masih akidahnya, ibadahnya, dakwahnya, bahkan adab akhlaknya, pakaiannya, pernikahannya, makan minumnya, segala macamnya masih dengan masyarakatnya. Jika akan masyarakatnya sangat jauh beriringan sunnah, maka di sini kita dianjurkan untuk menjadi para ghuraba, orang-orang yang asing, menyendiri dengan al-haq yang ada pada kita. Kalau semua katakan masyarakatnya, inna Islam pada ghuribat, kuasa yang untuk ghuribat kama bada, fakuba, bilu ghuribat. Islam muncul kepada asing dan akan kembali asing seperti orang semula, maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Di sini ketika kondisinya betul-betul sangat asing Islam dan Sunnah tadi, sangat asing orang-orang yang mengamalkan Islam dan Sunnah tadi, maka kita diperintahkan untuk menyendiri. Artinya menjadi orang-orang asing tetap berpegang teguh dengan Sunnah di tengah-tengah masyarakat yang menyimpang dari Sunnah. Akidahmu beda dengan masyarakat. Di atas Sunnah, ibadah, dakwahmu, akhlakmu, adabmu, muamalahmu, pakaianmu, rumahmu, pernikahanmu, makanmu, minummu, dan segala macamnya sesuai dengan Al-Haq. menyendiri, beda dengan masyarakat yang ada. Dan andalah yang menyatukan umat, bukan pemecah umat. Al-jama'ah ma'alatakal haqqa wa ibadah wahidah. Dan nanti di akhir zaman barakallahu'alaikum, kondisinya lebih parah daripada itu, di mana seorang muslim wajib menyendiri. Itu namanya uzlatun dhammah kamilah, pengasingan diri yang total, yang sempurna dari semua umat manusia yang ada di akhir zaman. Ketika tidak ada manfaatnya dakwah, tidak ada manfaatnya nasihat, tidak mungkin menampilkan Islam terang-terangan tengah-tengah masyarakat, maka saat itulah uzlah tamah, pengasingan diri terhadap Allah, lari ke gunung-gunung, menjauh dari semua masyarakat, membawa agama kita dari semua fitnah-fitnah. Itu yang disebut Allah SWT dalam hadis yang lain, yushiku ayyakuna khaira mal imri'in muslim ghanamun yatba'u bihi sya'al jibal. Dalam sahih Bukhari, dalam sahih Muslim, radhiyallahu anhu, hampir-hampir kata Rasul, sebaik-baik harta seorang muslim, hampir-hampir kata Rasul, sebaik-baik harta seorang muslim adalah kambing. Kambing yang dia bawa, yang dia tuntun, menyusuri, menelusuri lereng-lereng bukit. Ya firru bi dinihi wa fitnah. Dia lari membawa agamanya dari fitnah-fitnah. Yang ini namanya uzur. Di akhir zaman nanti. Antum dakwah gak manfaat, nasihat tidak manfaat, mau amal ini tertindas segala macam, langsung lari. Meninggalkan semua masyarakat yang ada di puncak-puncak bukit yang jauh-jauh dari semua masyarakat yang ada, ikhwan fillah. Menyendiri dari Allah, ibadah kepada Allah di atas sunnah di sana sampai ajal menjemputmu, walaupun kamu harus menggigit akar pohon, walaupun harus makan rumputan, walaupun harus makan apa adanya dalam kondisi yang betul-betul mengenaskan, tetap di atas sunnah dan menyendiri dari Allah. Ini sangat terpuji bila Rasul meminta kita mengharus terbitnya. Dan ingat, ini di akhir zaman, di akhir zaman. Masa katakan, menyendiri dalam kondisi tertentu. Ini dikatakan terpuji, bahkan termasuk bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bishawab. Jadi yang paling banyak terpujinya apa? Yang jadi ikhwan. Nah, menyendiri itu banyak terjadinya. Sehingga judulnya sumpah bahaya sikap menyendiri dalam poin-poin tadi. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala alam bisawab. Apa hukum nikah dengan niat talak? Apakah dihukumi mut'ah atau tidak? Ini bukan mut'ah namanya. Jadi masalah yang lain. Kamu menikahi seorang wanita dengan niatan kamu bakal menceraikan dia. Anda asli luar Jawa. Nah, antum dari Sumatera atau dari mana gitu ya. Keluarganya antum di Jawa. Di Cepu sana. Nah, warah-warah itu. Jauh dari yang namanya keluarga, dari yang namanya istri, yang gitu ya. Gak bisa pulang. Hah? Atau gak boleh pulang sampai selesai pekerjaannya gitu. Jangan mati kan. Antum nikahi wanita cepu, antum niatkan begitu, selesai saya kerja cepu, ceraikan dia. Itu namanya nikah binin tolak. Umumnya itu orang-orang yang sangat jauh. Sangat jauh. Dari Indonesia belajar ke Yaman sana, ke Saudi sana. Tahun-tahun. Tak pulang-pulang, gimana mau pulang? Ya gitu ya. Ya gelisah ya Pak ya. Kalau masih bujang macam gelisah, kan kira bujang itu. Hanya Pak, antum cari orang sana, entah orang Hindu yang di sana atau yang asli sana, kamu nikahi dia dengan niat pernikahan. Selesai tahun ini cerai. Apa hukumnya ya Pak? Hukumnya, khulatanya barakallahu fiik. Mari perbolehkan. Ini pendapat banyak ulama, terutama ulama sekarang ada yang lain. Alasannya dikatakan yukhalif waktu pernikahan. menyusui konsekuensi pernikahan. Yang namanya konsekuensi pernikahan memang putus kamar. Jadi niatnya tidak demikian. Yang kedua, ingin membolehi kaum wanita. Sebagai mereka menyerupakannya kayak muka. Jadi bukan muka. Dikatakan yang nikah resmi, asli. Nah, dengan wali, dengan saksi, dengan mahar, dengan walimah, resmi. Nikah betul nikah ya Pak. Tapi siap-siap kan? Cerekan. Nah, jadi jangan niat baik. Nikah subuh-subuh aja. Jadi atau aduh kan gitu ya, nikah lagi nanti kemudian selesai saja dibawa pulang sekalian, ya. Pulang dari Cepu bawa oleh-oleh gitu ya, nah, mas bawa duit ya bawa, ya istri kedua juga bawa. Wallahualam, terima kasih alhamdulillah. Tapi sore ini sudah mulai akhir sini. Nah, Allahu Akbar.